hati selalu percaya padamu. Tak mungkin mengkhianati kebaikanku padamu. Ternyata kau benalu menyelinap dalam tubuh, menebarkan hama-hama penyakit di badan ini. Ternyata kau benalu. Wajahmu lagi, ternyata kau benar.